sepi, gitarku singan tani. Secangkir kopi sing batiri, tembang asmara, cair lagu cinta. Gadis manis manja, apa kowe kerasa? Hatimu tina ganti tina, mangsa ganti mangsa, aku tambah rindu, oh sayang. Gitarku singan tani, secangkir kopi sing batiri, tembang asmara, cair lagu cinta. Gadis manis manja, apa kowe kerasa? Hatimu tina ganti tina, mangsa